Tadi sudah sampai nanti. Sama lagu ungkapan hatiku buat kamu semuanya. Coba untuk melepaskan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melupakan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah kusadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Kita goyang bareng spesial sama Nata Was Bakaran semuanya. Kita joget salam-salam dulu. Tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau. Tak kuasa.